2 Timotius bindu 2. Tapi kam, o anakku, lias ate dibatalah mpegegehi kam, si enggo jadi si kerajangan ta, erkiteken persadan taras Kristus Yesus. Kai si enggo ibegindu ibas aku nari, ilebe-lebe enterem saksi. Ndeskenlah mankalak sir tanggung jawab, si ngasup ngajar kencaka mankalak si deban. Ikutlah kam ibas ngenanami kini seran, jadi laskar Kristus Yesus situtus. Sekalak laskar si sangana artugas, la icampurina urusan kegeluhan si deban, gelah ngena ate komendanna. Sekalak si ikut ibas perlumbaan, labo banci menang, adilakin patuh nandangi peraturan-peraturan silit ibas perlumbaan e. Sekalak perjuma singgo latih erdahin, arus ndat bagin si pemenna ibas ulih jumana nari. Ukurkenlah kai si kukatakan man bandu, sabab iberikan Tuhan man bandu kengasupen, ngangka krina si endandai. Ingatlah Yesus Kristus, si enggo ipakeke dibata ibas si matenari. Ia kesusuran Daud, bagi katakan ibas berita si meriah, si kuberitakan Erkiteken ku pembarkan berita si meriah enge, maka aku ngenanami kini seran. Janah igariken pe aku, bagi kalak jahat, tapi kata dibata, labo tergariken. Emaka megenggeng aku ibas kaipe, guna kini ulin anak-anak dibata si terpilih. Gelah ia pe banci ngaloken keselamatan, sireh arah Kristus Yesus, ras kemuliaan si rasa lalap. Tuhume kata enda, adi enggo kita mati ras ia, kita pe paging geluh karas ia. Adi tetap megenggeng kita, ras ia kape kita pagi erkuasa. Adi si persoken ia, i persoken nape kita. Adi lape kita setia, ia tetap ngesetia, sabab labo banci i persoken na bana. Ajarkanlah perpulungan, janah persingeti i lebe-lebe dibata, gelah ola ia rubati kerna sada-sada cakap. Usahakanlah gelah dat pujin kam i lebe-lebe dibata, bagi sekalak sir dahin sila mela kerna dahinna. Sekalak si ngajar alu pinter, berita si benar ibas dibata nari. Sirangilah ranan sila tuhu dengan si sia-sia, si prasatna nirangken kalak ras dibata. Si iajar kena en jajat bagi penakit kanker. Dua kalak ibas guru-guru gelarna Himeneus ras Piletus. Duana ia ngo nadingken pengajaran si benar. Genduari ngo kemamangan ibahanna piga-piga kalak, singgo tek man Yesus Kristus, alu ngataken maka kekeken kalak si tek ngo jadi. Tapi palas sin teguh, si ngo ipanteki dibata, labo terugur, ibabo palas lit tersurat. Itandai Tuhan si kerajangenna, bagepe, ise ngakuken maka ia si kerajangan Tuhan, arus itading kena perbahanan-perbahanan silapayo. Ibas rumah simbelin, lit berbagai-bagai pinggan ras mangkuk, lit si ibahan ibas pirak nari, bagepe ibas emas nari, janah lit kape si ibahan ibas kayu nari, bagepe ibas tanah dah nari. Lid si ipake guna keperluan si mahaga, lid si ipake guna keperluan biasa. Adi lid kalak si bersihkan dirina ibas kejahatan-kejahatan enanari, ipakeken me ia guna si mhuli, sabab enggo yendeskena dirina dengan erguna mantuanna. Enggo isikapkan ia guna ipake ibas dahin si mhuli. Tadingkenlah sura-sura si jahat ibas kalak muda. Usahakanlah dalam kenkai si tuhu-tuhu ngena ati dibata. Nahkan tanggung jawab ndus selaku kalak situk. Nahkan keleng ati dengan geluh alu dame. Radukan kalak situtus mindo penampat mantuhan. Ola campuri percakapan si sia-sia dengan larorat. Ya tehnu maka arah si turah perubatan. Suruh-suruhan Tuhan laban si rubat. Arus ia mehuli man isipe. Sekalak guru si mehuli dengan sabar. Janah alu lemah lembut ngajarkan kalak sir lawanan reskam. Banci jadi ibrekan dibata man kalak enda, kesempatan jera ibas dosa-dosa nanari, dengan metek si tuhu-tuhu ngena ate di bata. Alu bage jore ukurna mulihken, janah pula ia ibas siding iblis nari, si enggo naban dengan maksa ia ngikutken sura-surana.